Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuk ke segmen terakhir, cepat sekali tidak terasa. Di awal Pak Rio tadi bicara mengenai berani dihitung cepat, Pak. Ya. Mengenai bagaimana perhitungan itu terjadi, sudah terjadi sekarang. Betul. Bolehkah Bapak menjelaskan lebih detail lagi mengenai apa hubungannya dengan hari perhitungan yang tengah terjadi sekarang dengan hukum sebab akibat yang Bapak sempat jelaskan. Terima kasih. Silakan Pak. Sahabat Indonesia yang super, salah satu hukum dalam logika keberhasilan hidup yang sangat powerful adalah hukum sebab akibat. Dan itu Tuhan dalam firman-Nya di semua agama itu selalu mengulangi, menekankan pentingnya penyebaban kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu sudah ada. Pilihannya, kualitasnya sudah ada. Kalau kita ikhlas menaruh diri kita dalam jalur proses yang memantaskan kita bagi hadiah-hadiah itu. Sebab, akibat. Kalau kita tahu bahwa keburukan tidak ada yang terlepas dari perhitungan, berarti kita juga harus tahu bahwa tidak ada kebaikan yang terlepas dari perhitungan. Kalau kebaikan sebesar biji sawi dihitung, apalagi kalau kita membahagiakan hati banyak orang, memuliakan ibunda, mengasihi kakek dan nenek, coba berbicara anggun dan santun kepada adik-adik, mengapa kita tidak tergesa-gesa mengumpulkan butir-butir kebaikan setiap hari yang segera dihitung kebaikannya bagi kita? Sebab akibat, jangan pernah lupakan bahwa apapun kualitas kehidupan kita sekarang, besar sekali peran kita dalam menyebabkannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan Pak. Apa yang akan terjadi apabila seseorang memilih untuk tidak peduli atau tidak mempercayai tentang hukum sebab akibat ini? Oh ya, kalau ada orang malas. Orang malas itu orang yang sangat rajin untuk bermalas-malasan. Yes? Orang yang tidak tegas adalah orang yang tegas sekali untuk membiarkan dirinya terlena dalam, terbengkalai dalam ketidaktegasan. Jadi jangan ragukan bahwa apapun yang kita upayakan berdampak pada kualitas kehidupan kita. Tidak mungkin Anda keluar satu detik dari jalur kebaikan, tidak mungkin hati Anda damai. Semua orang yang hatinya tidak damai sedang berlaku di luar kebaikan. Itu sebabnya kita itu disuruh memperhatikan hati. Supaya kita tahu bahwa kita harus kembali kepada kebaikan. Buktinya adalah Anda tidak damai saat Anda tidak baik kelakuannya, pikirannya atau sikapnya. Dan buktinya Anda dibahagiakan dengan pikiran yang bersih, hati yang bening, dan tindakan yang santun. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, silakan. Bapak, silakan Pak. Yes, Bapak, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Yusuf dari Magelang. Magelang. Selamat datang Pak di Mario Teguh Golden Ways. Silakan pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita bisa berbuat baik dengan cepat sebelum kita terlilas oleh perhitungan? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih super. Pak, super sekali. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, entah mengapa saya mendapat kesan bahwa bangsa kita ini sangat takut dengan perhitungan. Berarti kesannya perhitungan itu selalu negatif. Saya sedang menunggu-nunggu perhitungan positif. Ayo, siapa yang bertanya-tanya? Kenapa ada orang tidak jujur pangkatnya tinggi? Kenapa kita yang jujur belum? Coba. Kenapa ada orang malas, tidak jujur, suka mengeluh, dilahirkan di keluarga yang kaya? Sedangkan kita yang rajin, wah beribadah gitu, kok dilahirkan di keluarga yang orang tuanya selalu bilang, hemat-hemat ya. Coba. Berarti ada perhitungan-perhitungan yang sedang kita tunggu. Hiduplah dengan harapan baik. Bukan menakuti hal-hal yang buruk. Ikhlaskanlah diri Anda untuk menjadi pribadi yang ini tidak mudah, yang bersih pikirannya. Coba. Gunakan pikiran yang bersih seperti Anda berdoa. Pikiran itu digunakan dalam pergaulan Anda. Gunakan hati yang suci waktu berdoa. Gunakan hati yang suci itu dalam menyapa sahabat Anda. Gunakan berdiri yang anggun di depan Tuhan itu sebagai cara Anda membahagiakan tamu Anda. Coba. Setelah itu Anda tahu Anda tidak usah dihitung lagi karena Anda telah hidup dalam pribadi yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Tidak terasa sudah di penghujung acara, saya persilakan Pak Mario berkenan memberikan kesimpulan Pak. Sahabat Indonesia yang super, berani dihitung cepat. Keberanian adalah ukuran keberserahan kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan berani. Hanya keberanian itu sering disalahartikan dengan keberanian berlaku fatal. Berlaku menyepelekan kehidupan. Orang berani itu bukan berani mati. Keberanian yang sebetulnya adalah keberanian untuk hidup seutuhnya. Bertanggung jawab dalam pernikahan, bertanggung jawab kepada anak-anak yang dilahirkan, bertanggung jawab kepada alam, jaga itu got, sungai, jaga itu hutan, itu yang namanya tanggung jawab. Jadi kalau begitu, mengapa kita takut sekali tentang hal-hal buruk yang bisa kita hindari, lalu tidak bersemangat, tidak berani untuk mengkhususkan diri menjadi pribadi yang hanya memikirkan yang baik, merasa yang baik, dan melakukan yang baik. Harus ada masa di mana mudah bagi kita untuk berlaku baik apapun yang terjadi di lingkungan kita. Jadilah seperti bunga teratai. Seperti apapun kotornya airnya, bunganya tetap indah. Maka putuskanlah untuk menjadi pribadi yang seindah-indahnya bagi pembahagiaan kehidupan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, Pak Mario, terima kasih banyak. Terima kasih, dan pemirsa, demikianlah episode kita pada malam hari ini. Tentunya kami semua yang berada di sini mendoakan agar kata-kata yang kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini bisa memberikan hal-hal baru yang membuat Anda lebih mudah memilih hal-hal yang lebih tepat untuk kehidupan kita semua. Saya Uli Hardinansyah, stay super, sampai jumpa di episode selanjutnya di Mario Teguh, Golden Way.